Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله شكر kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala walhamdulillah segenap puji hanya bagi Allah. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan. Nikmat yang tiada terbilang. Nikmat yang sedemikian banyak. Termasuk diantaranya nikmat tersebut hadirnya kita di dalam masjid ini. Kedatangan kita untuk hadir di dalam majlis ta'lim ini adalah merupakan satu bentuk nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena kehadiran kita di dalam majlis ini sebagai upaya kita untuk mendapatkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi' ay al-huda atau al-hidayah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah petunjuk atau hidayah. Dengan ilmu yang bermanfaat yang ia peroleh, yang ia dapatkan, maka ia meniti kehidupan ini atas dasar bimbingan, atas dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang mendapatkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan dengan ilmu yang bermanfaat itu ia terbimbing, maka pada hakikatnya ia menempuh jalan keselamatan. Dia termasuk dari orang-orang yang disebutkan oleh para ulama sebagai al-firqatun najiyah. Satu golongan, sekelompok orang yang an-najiyah, yang selamat. selamat ketika di dunia, yaitu ia tidak mengalami ataupun tidak menjalani kehidupan yang sesat. Selamat dari berbagai macam bentuk kebid'ahan. Selain tadi selamat dari segala bentuk kesesatan, maka hidup di dunia ia menjadi orang-orang yang terselamatkan. Di akhirat kelak, ia menjadi orang yang selamat dari siksa api neraka. Dan itulah hakikat upaya untuk bisa menempuh jalan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat, tidak ada lain adalah untuk penjagaan terhadap diri kita dari berbagai bentuk penyelewengan, dari berbagai bentuk siksaan di neraka di akhirat nanti. Na'udzubillah. Maka sudah sepantasnya bila kita senantiasa mensyukuri apa yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Beberapa hari ke depan, insyaallah kita akan menemui tahun baru. Kita akan menemui bulan baru, yang bulan tersebut adalah merupakan satu bulan yang amat agung. Satu bulan yang sedemikian diagungkan, dan para ulama pun menyebutkan demikian. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat ke-36 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddata syuhur inda Allahi 12 syahrat fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini disebutkan inna iddata syuhur, sesungguhnya bilangan bulan, indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, 12 syahran, ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. 12 bulan tersebut dalam ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, yawma khalaqas samawati wal ard, ketika hari penciptaan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi, menganiaya diri kalian, fihinna, di dalam 4 bulan tersebut. Surah At-Taubah ayat ke-36. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan perihal 4 bulan haram tersebut. Di dalam ayat tadi disebutkan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut 4 bulan adalah 4 bulan haram. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahran." Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, 4 bulan. 4 bulan haram. Ya, dari 12 bulan, 4 bulan di antaranya adalah bulan haram. Salatun mutawaliyatun. Ya. 3 bulan. 3 bulan itu berurut. Dari 4 bulan haram, 3 bulan berurut. Mutawaliyat. Ya. Yang 3 bulan berurut. Apa yang berurut? Yaitu Dzulqa'dah. Yang kedua wa Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, kemudian wal Muharram, yaitu bulan Al-Muharram. Yang keempat wa Rajab Mudhar. Bulan Rajab Mudhar. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Yang bulan Rajab ini terletak di antara bulan Jumada dan Sya'ban. Jadi di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya di dalam hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ini dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut di dalam surat At-Taubah ayat ke-36 disebutkan fihinna arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Kemudian di dalam hadis dijelaskan 4 bulan haram tersebut di dalam hadis, di dalam ayat tidak disebutkan bulannya. Ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 tidak disebutkan. Kemudian hadis menjelaskan di dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Al-Bukhari menjelaskan yang dimaksud 4 bulan haram tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang 3 mutawaliyat, yang 3 berurut. Yang satunya terletak di antara Jumada dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Yang berurut apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Sekarang Dzulhijjah sudah mau berakhir. Ya, tinggal berapa hari lagi nih Dzulhijjah? Hah? Tanggal berapa satu Muharramnya? Ini sudah tanggal berapa Dzulhijjah? 26. Tanggal 27 ya, hampir ya. Sudah mau berakhir Dzulhijjah. Nah, akan Dzulhijjah akan memasuki bulan baru. Yang itu berarti masuk bulan pertama. di dalam tahun yang 12 bulan itu, yaitu bulan Al-Muharram. Ya, bulan Al-Muharram. Paham ya? Ini bulan Al-Muharram. Nah, pembahasannya adalah terkait pada bulan Al-Muharram. Kenapa? Karena selain bulan Al-Muharram termasuk 4 bulan yang haram itu tadi, yang di situ ya, 4 bulan tersebut di dalam surah At-Taubah ayat 9 ayat 36, surat 9 ayat 36 itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian mendzalimi. Janganlah kalian menganiaya diri kalian. Ya. Fihinna, di dalam 4 bulan haram tersebut. Kenapa? Para ulama menjelaskan bahwasannya orang-orang yang berbuat zalim di 4 bulan haram ini, ya, dosanya lebih besar dibandingkan bila seseorang melakukan di bulan-bulan selain bulan haram. Maka surah At-Taubah ayat ke-36 ini mengingatkan kepada kita semua untuk tidak melakukan satu perbuatan yang aniaya, perbuatan zalim. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Ya. Kalimat fihinna merujuk kepada 4 bulan tersebut. Maka di 4 bulan itulah, ya, di dalam riwayat-riwayat disebutkan dilarang berperang, ya, kemudian intinya dilarang melakukan penganiayaan. Kenapa? Karena dosanya lebih besar, ya, dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, ini diantara keistimewaan bulan-bulan haram. Maka di antara bulan haram tersebut, 4 bulan haram, ada yang disebut dengan bulan Al-Muharram. Disebut dengan bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram di dalamnya ada perkara-perkara yang sangat dimuliakan. Di antaranya dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Sebaik-baik puasa, seutama-utama puasa, atau puasa yang paling utama, ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan, setelah puasa bulan Ramadan, yaitu syahrullahil Muharram, yaitu puasa di bulan Allah Al-Muharram. Jadi puasa di bulan Allah Al-Muharram. Kalimat syahrullah, ya, kalimat syahrullah, bulan Allah, ya, di apa namanya, digandengkan dengan lafzul jalalah Allah, menunjukkan pemuliaan. Ya. Seperti misalnya kalimat baitun, rumah. Tetapi ketika baitun itu disandingkan atau direntengkan dengan lafzul jalalah Allah, menjadi rumah itu menjadi rumah yang mulia. Baitullah. Ya. Kalau baitun rumah, tapi kalau disambungkan dengan lafzul jalalah Allah, baitullah, berarti rumah itu adalah rumah Allah, rumah yang mulia. Syahrun, bulan. Kemudian disambungkan dengan lafzul jalalah Allah, menjadi syahrullah, bulan Allah. Menunjukkan bahwasannya Al-Muharram adalah bulan yang mulia. Bulan yang mulia. Ini terkait dengan penamaan Al-Muharram. Maka di bulan itulah bulan di mana as-siyam, berpuasa, itu memiliki sesuatu yang paling utama nilainya. Puasa di bulan Al-Muharram, ya, setelah bulan Ramadan, puasanya adalah puasa yang memiliki nilai yang paling utama. Di bulan Al-Muharram disunnahkan memperbanyak puasa. Karena puasa di bulan Al-Muharram adalah puasa yang memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan. Kemudian di dalam hadis yang lain diriwayatkan di dalam Sahih Muslim juga disebutkan, ya, bulan puasa di bulan Al-Muharram, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yauma asyura. Ahtasibu ala Allahi ayyukaffiras sanah allati qablah. Berpuasa di hari Asyura, berpuasa di hari Asyura, saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berharap pahala dari Allah dengan berpuasa tersebut dapat menghapus, ya, menghapus apa? Menghapus dosa setahun yang lalu. Menghapus dosa setahun yang lalu. Para ulama memberi penjelasan yang dimaksud dosa yang dihapus yaitu dosa kecil. Karena dosa al-kabair, dosa-dosa yang paling besar, seperti membunuh, minum khamr, dan seterusnya, itu harus melalui pertaubatan. Ya, harus melalui pertaubatan. Berzina, minum khamr, ya, dan yang lainnya. Itu harus melalui taubat. Seseorang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kecil dengan menunaikan puasa Asyura, maka dosa-dosa itu akan, dosa-dosa setahun yang lalu akan terhapus. Akan terhapus. Nah. Kemudian, ya, puasa Asyura, dalam hadis-hadis yang lain disebutkan atau dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam menunaikan puasa Asyura, beliau pada tahun berikutnya akan menunaikan puasa Asyura dengan didahului puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a, yaitu puasa Asyura adalah puasa hari ke-10 bulan Al-Muharram. Puasa hari ke-10 bulan Al-Muharram. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menyatakan kalau tahun depan, ya, masih ada umur, masih ada kesempatan, beliau akan berpuasa di Tasu'a, di hari ke-9-nya. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan yang demikian? Tidak ada lain, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menginginkan agar puasa Asyura yang ditunaikan oleh kaum muslimin tidak bertasyabbuh, tidak menyerupai puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi kisahnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tiba di kota Madinah, ya, setelah beliau hijrah, beliau mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa, sedang melakukan satu ritual. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ada apa dengan mereka? Ya. Maka dijawab oleh para sahabat, mereka melakukan puasa karena Nabi Musa alaihissalam selamat dari apa, dari perburuan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, saya lebih berhak atas mereka. Lebih berhak atas mereka untuk mengikuti tuntunan Nabi Musa. Artinya amalan Nabi Musa tersebut. Mengikuti apa yang dalam bentuk mensyukuri apa yang terjadi pada diri Nabi Musa, saya lebih berhak. Kurang lebih seperti itu maknanya. Jadi puasa Asyura itu sebagai bentuk wujud syukur diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel, para pengikutnya, dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena merasa lebih berhak untuk bersyukur atas keselamatan Nabi Musa alaihissalam, maka beliau dan para sahabat lebih berhak untuk berpuasa. Nah, agar puasanya tidak menyerupai puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menambah hari puasa di bulan Al-Muharram tersebut tidak hanya tanggal 10, tapi beliau akan berpuasa di tanggal atau di hari ke-9-nya. Tidak semata-mata hari ke-10-nya, Asyura, tetapi juga berpuasa pada hari ke-9-nya. Di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan, berpuasa juga di hari ke-11-nya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengurutkan keutamaan puasa Asyura itu, yaitu melaksanakan dari tanggal 9, 10, 11. Kemudian, itu yang utama, kemudian yang berikutnya, tanggal 9 dan 10. Kemudian berikutnya, 10 dan 11. Ya. Apakah dibolehkan puasa tanggal 10-nya saja? Boleh. Sebagian ulama menyatakan, boleh. Ya. Meskipun diusahakan untuk tidak menyerupai puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, karena prinsip agama kita itu selalu menyelisihi apa yang dilakukan, diperbuat oleh Yahudi dan Nasrani. Ya, itu selalu begitu. Ya, selalu menyelisihi apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Nah, itu diantaranya terkait dengan puasa Muharram, Al-Muharram. Jadi kita melihat bagaimana sedemikian agungnya bulan Al-Muharram. Sedemikian banyak nilai-nilai yang bila diamalkan atau diperbuat oleh seorang muslim, karena Allah subhanahu wa ta'ala dia melakukan sesuatu di bulan Al-Muharram, maka itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Yaitu diantaranya perbuatan apa? Perbuatan yang tidak menimbulkan kezaliman, tidak bersifat aniaya. Karena bulan Al-Muharram termasuk arba'atun hurum, termasuk 4 bulan, yang di situ Allah subhanahu wa ta'ala melarang fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian pada 4 bulan haram tersebut melakukan perbuatan zalim, menganiaya. Yang kedua, di bulan Al-Muharram salah satu dari 4 bulan yang haram tersebut, ya, yaitu melakukan amalan puasa. Ya, para ulama menyebutkan memperbanyak amalan puasa di bulan Al-Muharram. Nah, kemudian ditegaskan lagi dalam hadis yang sahih, di antara amalan puasa di bulan Al-Muharram yaitu pada hari ke-10. Pada hari ke-10. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika tiba Asyura, Nabi mengutus sahabat ke perkampungan Ansar untuk mengumumkan bahwasannya hari ini adalah hari ke-10 Asyura, ke-10 Al-Muharram. Maka bagi siapa yang belum makan, artinya belum sarapan, belum apa, lanjutkan untuk berpuasa. Ya. Bagi yang sudah, maka sisa harinya digunakan untuk berpuasa. Artinya apa? Artinya bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat untuk mengumumkan agar para sahabat yang lain di perkampungan Ansar, ya, di perkampungan Ansar untuk menunaikan puasa Asyura. Bahkan di dalam hadis tersebut diriwayatkan ada seorang sahabat wanita yang melatih anak-anak kecilnya untuk berpuasa. Maka kemudian sahabat wanita ini membuat mainan. Untuk apa? Untuk mengalihkan perhatian anak yang sedang berpuasa ini, apabila ia minta berbuka, apabila ia minta untuk berbuka, maka diberi mainan. Sehingga keinginannya makan, keinginannya berbuka teralihkan dengan adanya mainan tersebut. Nah, itu kisah yang terdapat di dalam hadis sahih, bagaimana sahabat wanita ini melatih anak untuk berpuasa di bulan Al-Muharram, yaitu di hari ke-10 puasa Asyura. Dan dari hadis ini pula para fuqaha mengambil istinbat bahwasanya puasa sunnah itu boleh niatnya setelah terbit matahari. Ya. Niat puasanya itu setelah terbit matahari. Kenapa? Karena di dalam hadis tersebut dijelaskan utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa yang telah makan sesuatu, maka sisa waktunya silakan untuk berpuasa. Atau ada yang belum makan, artinya belum berniat ketika fajar, silakan dilanjutkan puasanya dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasannya niat puasa sunnah tidak dilakukan tidak sebelum matahari atau tidak sebelum fajar shadiq. Kemudian ya, itu diantara keutamaan-keutamaan bulan Al-Muharram. Namun tradisi di beberapa negara, bulan Al-Muharram ini ya, dikotori dengan keyakinan-keyakinan yang batil. Ya. Dikotori dengan bulan yang mulia ini, Al-Muharram, diyakini atau diwarnai dengan keyakinan-keyakinan yang batil. Seperti apa misalnya? Di beberapa negara di Timur Tengah, bulan Al-Muharram ini, ya, atau tepatnya hari Asyura, ya, mereka melakukan ritual dengan menyakiti diri sendiri. Ya, mereka berarak, ya, seperti karnaval, ya, hanya mengenakan kain penutup bagian bawahnya, sementara tubuhnya bagian atas badannya itu terbuka. Kemudian sambil mereka berarak, ya, berjalan, mereka kemudian melakukan bentuk-bentuk, ya, melakukan perbuatan-perbuatan melukai tubuhnya sendiri. Ya, melukai tubuhnya sendiri. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk, ya, apa istilahnya, ya, semacam solidaritas dengan peristiwa pembunuhan, ya, terhadap cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diistilahkan oleh mereka dengan peristiwa Karbala. Mereka menyakiti tubuh-tubuh mereka sehingga berdarah, ya, dan itu dilakukan di bulan Al-Muharram. Ya, itu peringatan-peringatan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Terlepas dari itu semua, di negeri kita pun, ya, di negeri kita, sebahagian masyarakat masih berbuat, ya, di dalam kedatangan bulan Al-Muharram ini dengan perilaku-perilaku yang tidak benar. Contoh apa? Contoh misalnya, jangan menikahkan anak pada tanggal 1 Muharram. Dengan istilahnya, jangan menikahkan anak pada tanggal 1 Syura. Al-Muharram itu adalah Syura. Kenapa demikian? Karena akan, ya, diyakini akan mendatangkan sial. Ya, akan mendatangkan sial. Rumah tangganya tidak akan bahagia, ya, dan seterusnya. Nah, keyakinan ini batil. Keyakinan ini batil. Di mana letak batilnya? Karena menyandarkan sialnya tersebut disandarkan kepada masa, kepada waktu. Tanggal 1 itu kan masa. 1 Syura itu kan masa. Waktu. Padahal, ya, musibah itu bukan karena masa, bukan karena zaman, bukan karena waktu. Musibah itu terjadi bukan karena yang demikian itu. Ya. Nah, ini diantara bentuk yang disebutkan di dalam agama diistilahkan dengan takhayyur. Ya, menyandarkan kesialan kepada sesuatu, dalam hal ini kepada waktu. Ya. Jadi keyakinan-keyakinan yang demikian jelas tidak benar. Ya. Contoh lain, menyandarkan sikap sial, akibat sial itu pada waktu, misalnya menghitung mempelai baik laki-laki dan wanita dengan weton. Apabila ada selisih perhitungan yang ya mungkin lebih besar atau lebih kecil, maka perhitungan itu menjadikan pasangan ini tidak cocok, maka tidak boleh dilangsungkan pernikahan. Kenapa? Kalau dilangsungkan nanti akan terjadi ya, terjadi musibah atau sial itu tadi. Nah, itu yang disebut dengan at-tiyarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang selainnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda at-tiyaratu syirkun. Ya, at-tiyarah, tatayur itu adalah kesyirikan. Bahagian daripada perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa demikian? Karena itu tadi. Ya. Bahwasannya ya, sesuatu yang tidak menyenangkan itu terjadi dengan sebab masa, dengan sebab waktu, dengan sebab ya, tanggal 1 Syura misalnya. Ya. Namun di sisi lain, satu Syura diagung-agungkan tetapi cara mengagungkannya dengan cara yang batil, cara yang salah. Ya. Di Solo, kalau malam satu Syura itu melepas kerbau. Ya. Kerbau bule. Ya. Kalau orang bule biasanya namanya David. Ya kan? Namanya David, Yosef. Kalau ini kerbau bule namanya Kiai Selamat. Jadi bule itu tidak menunjukkan itu dari orang barat, bukan. Kerbau barat bukan. Jadi mereka mengkeramatkan, ya. Kata keramat itu dari kata karoma. Artinya apa? Pemuliaan, memuliakan, memuliakan kerbau. Dengan cara apa? Dengan cara kerbau di depan, terus yang lain di belakang. Apa namanya itu? Keliling keraton, tawaf gitu. Ya. Memutari keraton. Nah, kerbau ini dikeramatkan atau dimuliakan, ya. Bahkan ya itu tadi kotorannya pun ya, dianggap sebagai sesuatu yang baik. Ya kalau kita baiknya untuk pupuk. Gitu. Tapi itu satu bentuk perilaku budaya. Peristiwa budaya, tetapi di situ ada kandungan keyakinan. Ini yang berbahaya. Ya, sebuah peristiwa budaya, tetapi di situ ada unsur i'tiqadiyah, keyakinan. Ini yang tidak boleh. Ya. Dan itu dilakukan di tanggal 1 Syura. Jadi di Solo itu kalau malam ini satu Syura, besoknya paginya sepi sekali Solo itu. Karena semuanya begadang ya, malamnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi itu adalah perbuatan-perbuatan mitos yang tidak ada sandarannya, tidak ilmiah. Ya, mitos yang dikarang-karang ya, yang tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit penjelasan terkait dengan Al-Muharram atau bulan-bulan hurum bisa menambah ya,